بابك وهو نعم الباب. وتفقت أن تمس الوصول وإنما بالاجتهاد أقيمت الأسباب. أيقنت أنك محسن وهاب. أيقنت أنك محسن وهاب. فقرأت بابك وهو نعم الباب. Come on. Iya, hadir kembali bersama sahabat Alfian dalam program Lantunan Qasidah Rebana. Di kesempatan malam ini, alhamdulillah kita juga sudah terhubung dengan sahabat Arul ya. Kita akan mendengarkan langsung pengajian akbar zikir dan solawat Majelis Al-Hidayah bersama Garda Al-Hidayah dan juga Habib Muhammad Syafi bin Idrus Al-Idrus dan juga pastinya Ustadz Haji Soni Parsono yang dilaksanakan malam ini di Kelurahan Jatisobo Pulokarto Sukoharjo. Semoga kita semuanya dapat mengambil manfaat dari acara ini dan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan insya Allah berkat solawat uripe kuat. Dan sahabat Alfian juga mohon maaf sekali ya, yang di SMS banyak banget yang gak bisa tersampaikan karena waktu jua, dan juga semoga di kesempatan lainnya kita dapat berjumpa kembali insya Allah dengan keadaan yang lebih baik, amin ya rabbal alamin. Sahabat Alfian mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya, semoga kita semua tetap dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tetap dijadikan manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kembali sambil mendengarkan siaran langsung dalam pengajian akbar dan juga bersama Garda Al-Hidayah ya. Dan mungkin bagi Anda bisa mengambil buku atau pulpen untuk mencatat, mungkin ada hal-hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita catat, mungkin bisa menjadi advice kita, menjadi peringatan untuk kita atau juga menjadi pesan untuk kita pribadi ya dalam menjalani hidup ini, karena memang hidup ini tak mungkin selalu mulus ya, pasti ada terjatuhnya juga, kadang juga ada menangisnya, ada tertawanya, tapi semoga kita semuanya dalam jalinan ukhuwah ini bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan satu sama lainnya. Makanya Radio Al-Hidayah FM selalu akan menghadirkan acara-acara yang terbaik untuk Anda semuanya. Terima kasih atas semuanya, atas kesetiaan dari pendengar setia Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gria Al-Hidayah, lantai 3. Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru, 87,6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sarang-sarang ya Rabbi salim, اللهم صل عليه يا حبيبي يا رسول الله. انظر إلينا والحاضرين ببركة في هذا المجلس مبارك. نظر إلي، نظر إلي يا رسول الله. sekali lagi يا ربي صلي على محمد. اللهم اجعل في قلبي نورا وبسمع نورا وبالبصر نورا ببركة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي سلم يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي فرحا ولدينا. يا ربي فرحمنا جميعا. يا ربي يا ربي صلي salam. As-salamu alayk, as-salamu alayk, Ahmad ya Habibi, as-salamu alayk, Taha ya Tabibi. Assalam. Malam hari ini jenengan solawatan kabeh bengok. Sing ra iso ya ketok etok ngene. Ya Rasulullah. Ya ya. Allahumma shalli alaihi. شفاعة وهذا مطلب يا نبي أنت المرتجى يا مزيها يا شفاعة يا خير datang sini semua yuk. Jamaah cowok, laki-laki di sebelah kanan panggung. Yang baru datang, tolong panitia diarahkan masuk ke sini semua. Ya. Jamaah laki-laki yang baru datang di kanan saya semuanya. Maju lagi enggak apa-apa, ayo bismillah ngerapet lagi ngerapet. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ayo rodok maju pak, monggo pak, rapat mawon. Yang baru datang lakinya ke depan ayo. Oh ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadal matlabi, ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi wa sallim in kulli zurtum bima rajatum ya akram al khalq bima naqulun kullu rajana bi kulli hayri وسمع الفرع والأصول كل رجانا بكل خير وسمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد يا علم لك يا زينة الوجود ما ابتدى عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب saiki poke selawat kabeh engko nyaut kabeh ya Allahumma salli wa sallim wa barik li wa alali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil kawil sultanu alwajihi burhanu almabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala mazwadu ma shanu khalaqal halqa li hikma wa tawa alaiha ilma wa basada lahu min faidil minnati ma jarat bihi في أقداره القسمة فأرسل إليه مصرف الكه وجل بيده رحمة تلقت إرادة الأزلية بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في أوالم الشهادة والقيوم وما جلل هذا المن الذي تكرم به المنن وما دم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة دارت بهيكل محمود فتعترت بوجود أكناف الوجود وترزت برج العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من شوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا حبيب يا حبيبي يا حبيب بادي دلان فتحان ما بدا كل نور الله اللهم صل عليه Ayo bareng-bareng yang keras. Khairil anam ya habib ya habibi ya habibi Hai hai hai hai ajal, hai ajal, hai ajal, aswan ya aini aswan kawan sajana munsujur munsujur munsujur negana. اللهم صل عليه بنا يا عيني يا الله قلب يا لقلب سروره قد توالى في حبيب في حبيب أمل أنا من والى يا لقلب بحبيبي بحبيبي بحبيبي أقبل عدا وأنا جل من شر جل من شرف الوجود بنور غمر الكون غمر الكون بهجة وجمالا غمر الكون وجمالا قد ترقى قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى وتناهى في مجده وتعالى لا حدده لا حدده عيون في من تلاته بشرا ك بشرا ك من لا يزيه دلالا بشرا ك وهو من فوق وهو من فوق في علم ما كان رأته رفعة في رفعة في سعونه وكمالا رفعة يا لقلب فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم ف faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina صاري وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. فبالك أكن سلا أمبركاي أجاكوي أنكو أجالتا لن أجاكاي aja acaraka lan aja calimut aja buru alama lan aja lata وعلى Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Nah, ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca solawat marang Kanjeng Nabi Muhammad berkat solawat uripe ni'mat. Salatullah ala Muhammad. Ulama ingatja solawat, umara ingatja solawat, masyarakat serakat solawat, berkat solawat, uripe ni'mat. Salatullah. Barahabba ibdara salawat, barakia ibdara salawat, tarang-tarang masyarakat berkat salawat, Indonesia selamat. Salatullah, salallahu Muhammad. Alhamdulillah awa'e sehat, alhamdulillah awa'e kuat, dari majlis ratib solawat, berkat solawat, Indonesia selamat. Salatullah, salallahu Muhammad. Ing donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha solawat, berkat solawat Indonesia. Salatullah, salamullah. Padang bulan, padang rembulan senyawa, aja turu sore. Ini tak ceritani kanggo seko mengko sore. Ini tak ceritani kanggo seko mengko sore. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin. Ya imajan salatan lahi lamun wang tua, lamun wang tua keliru mimpinya, alamat bakal, alamat bakal ketemburine, lamun wang hutan warisan. Anak putune rame-rame warisan. Pacang bulan pacang kaya rina, rembulane sing awe-awe. Ngelengake aja turu sore-sore, dene tak critani kanggo sepo mengko sore. Jaman kepungkur ana jaman tuntutan, esok-esok luru ramalan. Gambar kucing dikira gambar macan, bengi diputer ser metu wong edan. Kurang puas luru ramalan, wong ora waras dadi takonan. Sing ditakoni malah guyu cekakaan, jebul kangkakan wis ketularan. Pacang bulan pacang ditutupi ditutupi anjang-anjang, banjur diuruk disiram kembang. Sana sedulur sing padha nyambang, padha tangisan kaya wong nembang. Ditumpake ditumpake kereta Jawa, sinawang rodane rupa manungsa. Dianggoni pakaian sarwa putih, yen wis mangkat ora bisa mule. Turu dhewe ora ana kancane, rasa adem ora ana kemule. Peteng dedet ora ana lampune, sing nyelamet kira liya amung amale. Allahumma salli wa sallim. Ler-ler, ler-ler, tandure. Anyar bocah angon, penekno blimbing kuwi lunyu. Lunyu penekno kanggo mbaso jatira, kanggo mbaso jatira, jatira, jatira. Kumiter berdeheng pinggir dandamana, jumatana kanggo sepamangko sore, kanggo sepamangko sore. Mumpung pacang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surah sanggo le tawasalna bismillah. Al-Badri Allah, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surah ane. Salatullah, salamullah, Rasulullah. Salatullah, salamullah, Habibillah, ilahi salimil ummah, afati wa ni'ma, wa min hami, wa min ghumma, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, salatullah, salatullah, salatullah, salatullah, Muhammad, salatullah, Rasulullah. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله وحين ضرب وانود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترغيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الله الله الله يا الله الله يا الله ربي إني يا تسفاد آليا دائما دل جنة أريد جنة أريد عاتيا الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله محمد بن حسين الهبشي صاحب المولد سنت الدرار mana tangannya diangkat ke atas semua tangannya Rabbi fajal musamana tamana ghayata husnul hitam husnul hitam watina maka sa'alna sa'alna min atayaka al-jisam ya kal-jisam ya habibana ali sharilla shaidilla shaidilla ya imam ibni bil imam sharilla shaidilla واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام خير الأنام وابلق الموتى وعنا من صلاة وسلام وسلام يا يا حبيبنا علي صاحب المولد سمت الدران يا امام بني الامام شان الله شان الله يا حبيبنا يا حبيبنا عبد الرحمن سجان يا شهنا يا شهنا خالق الأديان يا حبيبنا يا حبيبنا نور من سجان يا أشيخنا يا أشيخنا خالق الأديان أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا يا حبيبنا عبد الرحمن سكر يا ربنا يا ربنا اغفر ذنوبنا يا الله يا جواد يا حبيبنا ظهر دين المؤيد بدهور النبي أحمد ظهر دين النبي أحمد يا نار نبي محمد الله يا هنانا يا هنانا نانا هو سب السماء المثاني هو لطف المعاني انزل الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد ظهر دين المؤيد بدهور نبي أحمد يا هنانا بمحمد يا نجاح فضل من الله آه آه آه آه آه الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الأنام diangkat ke atas semua tangannya يشفع لنا يا مسيحا الله يا هنانا يا هنانا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا نور النبي أحمد يا لنا في محمد والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكمه ألا من أتم الله عليه النعمة من خواشر أمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد المردود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاشية ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق شبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيم وشدود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا أشرك الكون وفتح حاجات بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون أنس وسرور قد تجادت الله يا نبي سلام فالترب يحلى المساني فهزار اليوم نغمد وستضيء بجمال فكفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أنتنا عطاء جماعة فخر المعبد الله يا نبي سلام عليك فليها محمد جل عيا صوره الآن اتحبنا بوجود المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك النبي كنصان مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جنت الحسيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيبي يا رسول الله واهدنا النجا سبيل كبه نوزك ونور شاك ربي بلغ نبي جاه في جوار خير المكان يا نبي سلام وسلام الله تشرف رسلي محمد وسلام مستمر صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي بلغنا بجاه يا الله في جوار خير المكان يا الله ربي فاغفر لقلوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غايته حسن الحجاب يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله دار مرحبا العين مرحبا جدر حسيني مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جدر حسيني مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل عليه هو النور يا ذي الهائرين ضياؤه وفي الحصر دين المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطر في الخلفين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تحبر أن المجد وشاء وشاؤه فلله ما للعين من مشهد السلا يعز على أهل الحجاب تلاؤه هيا نازحا عني ومسكنه الحجا أجب من ملا كل النواهي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بأن الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق سرعان بناؤه بحكم الولا جرت قصدي وحبدا موال أرى القلب منه ولاؤه مرضت فكان الذكر برعا لإلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق داء فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي جواؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وترفي بعد جمع تجري جماؤه إذا رمتك ما الحب زادت صبابتي فسياني عين جبسه وخفاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجلل صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصد لقاؤه عليه صلاة الله ما حبت الصبا وما أضرب الحديث طابا جداؤه مع العالي والأصحاب ما كل منسج هو النور يا ذي الهائرين دياؤه يا رسول الله انظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك له وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Walamma nadama al-fikru min dararijil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahdu ila Allahi mutawassilan bisajidi wa habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yihi fihi mashkuran wa fi'lihi fihi mahmuda wa an yaktuba amali fil amalil maqbula وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوذ الغامرة نتوجه إليك بأشرافي بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وخامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي قؤوس إرشادك لأهل إمدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درائك اتباعه من السانكين ولحقك وحقه من المحدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيئة بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومآلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وشورة واكسب لهم مكربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخرز المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا من المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله semoga malam hari ini benar-benar Allah turunkan rahmat hidayah di tempat ini dan kita insyaallah kecintaan kita pada malam hari ini kelak akan dibalas oleh kekasih kita Nabi Muhammad dengan diberikannya syafaat kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan juga mendapatkan rahmat belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Sekali lagi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya monggo. Bilangnya ada sambutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tes. Senantiasa langsung dibacakan acara selanjutnya mawon nggih. Muslimat kita syukur pada Allah taala. Untuk itu yang kami hormati Bapak Lurah PC Desa Ndayasebo. Kemudian Bapak anggota DPRD terpilih. Kemudian Muspika Kecamatan Purwokarto ataupun anggota kepolisian Purwokarto juga Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Sukarjo Wabil Khusus Ustadz Haji Soni Parsono Habib Muhsafi Alaidrus juga Haji Pertiwisya Esa Bapak Ibu Muslimin Muslimat Rokimah Allah untuk menyingkat waktu setelah kita ikuti bersama selawat dan zikir oleh Majelis Al-Hidayah kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Cabang Purwokarto Majelis Al-Hidayah oleh yang terhormat Bapak Mustaqim. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin alladhi arsalahu rasulullah bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum kharisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habib Muhammad Shafi'i Ali Al-Idrus, ugi panjenenganipun tanfidz al-hidayah, panjenenganipun Bapak Haji Ustaz Sony Farsono, saya saha sedaya ingkang rawuh saking Muspika, Bapak Lurah Jati Sobo, malah menika Pak Lurah Bakalan, matur nuwun Pak Lurah. Sedaya kemawon mboten sabut kula tunggal-tunggal, pokoknya kula matur nuwun sedaya. Niki namung ajeng matur nuwun kalih nyuwun ngapunten. Soale mengke Pak Haji Sony tidak mung sedilit, nggih para jamaah sedaya. Langkung riyun semoga kita tansah ngucapaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan. Katitik wonten ing kalodan ing dalu menika kita sanget makempal ngrawuhi pengajian akbar, zikir dan selawat acara ingkang dipun wontenaken cabang Al-Hidayah Polokarto menika kanthi kawontenan sihat wal afiat kalisnir ing sami kula. Salawat sosalam mugi kacurah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sak garwa putra ugi sak sahabatipun lan lumebaripun dumateng kita sedaya. Mugi benjang wonten ing yaumul akhir kita tansah pikantuk syafaatipun insyaallah. Mengatur selajengipun kula atas nami keluarga besar cap majelis Al-Hidayah cabang Polokarto ngaturaken panjenengan dhumateng panjenengan sedaya mbok bilih anggenipun para kanca-kanca sedaya anggenipun nampi kerawan panjenengan kirang meranani kula atas nami keluarga besar nyuwun wonturing samudra pangaksami. Ugi mbok bilih anggenipun malih menapa ingkang ngrawuhi sedaya nyaosi napa menawa ingkang tansah malah kilang meranani kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Matur nuwun dumateng sinten kemawon ingkang sampun maringi menapa ingkang dados terselenggaranipun pengajian akbar ing dalu menika. Kula atas nami keluarga besar matur nuwun sangat. Mugi amal panjenengan dados no amal ingkang paling inggil piyambak inggih menika amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken kathah kekiranganipun kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Cabang Polokarto Bapak Mustaqim. Untuk selanjutnya inti pengajian akbar dalam rangka zikir dan selawat oleh Haji ataupun Ustaz Haji Sony Farsono. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Menawi wonten nyuwun kursi mawon. Sebab malam hari ini saya pengen tanya jawab mawon teng Polokarto, tema kita seputar korban. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Silakan yang bawa handphone dibuka handphonenya, SMS di nomor yang bawa handphone 081 126 38 777. Itu bukan nomor saya ya, nanti habis pengajian langsung dihapus. 081 126 38 777. Kalau tak kasih nomor saya, panjenengan curhat sama saya, kulo sing mumet ya. Ustaz, saya ini umur 25 tahun. Saya pisah ranjang, Ustaz. Siapa yang ngurusi ranjang kamu ya? Guru kita semua Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus al-Idrus. Para masyayikh, para guru. Ini tolong dipindah mon. Nyun sewu. Para jamaah, para pendengar radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini di Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, dalam acara pengajian rutin setiap malam nopo Rebo Pahing di Kecamatan Polokarto. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kajian di Carrefour Pabelan Kartosuro. Saat itu sekali pengajian ada sekitar 85 pertanyaan yang sebagian sudah saya jawab, sebagian belum. Bahwa memang di Solo Raya meniko permasalahan kurban meniko dahsyat luar biasa. Rata-rata nyuwun pangapunten, orang itu memutuskan sesuatu konsepnya cuman manfaat dan tidak. Contoh, kulit kurban dikelumpukno terus dijolno wedhus. Jadi kulit sapi ada 5, kulit kambing ada 5, dikumpulkan terus ditukerkan kambing. Terus kambingnya disembelih. Hukumnya bagaimana? Panitianya berdosa. Panitia itu tidak berhak menjual apapun yang ada pada diri kambing, entah kulitnya, entah dagingnya, entah kepalanya, entah kakinya. Semuanya tidak boleh dijual. Semuanya hanya dibagikan kepada yang berhak menerima. Saya ulang sedikit. Satu, perintah kurban bisa dibuka di dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, dan dirikanlah sholat, yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Fasolli li rabbik wanhar. Sholatlah kalian untuk menghadap Tuhanmu Allah, kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Hukumnya kurban secara individu sunnah muakkadah, ya, hukumnya sunnah muakkad. Secara keluarga hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Satu keluarga yang disunahkan cuma satu orang. Kalau satu orang sudah berkorban, hukum sunnah buat yang lain gugur. Ustaz, berarti kalau korban untuk satu keluarga bagaimana? Tidak sah. Wong Solo enek pak, mbelah wedhus siji diniati sak keluarga wong pitu. Bahkan satu organisasi membuat satu buletin. Bagaimana hukumnya? Tidak sah. Mau madhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi, ngoten. Sing ngomong sah cuman madhab Samidi. Pun niku pun jelas. Jadi kalau korban tidak sah, diniati untuk 5 orang, 7 orang, satu keluarga tidak boleh. Sahnya hanya untuk satu individu. Kemudian ada lagi, boleh tidak kita menghadiahkan atau meniatkan untuk orang yang meninggal dunia? Jadi nyembelih kambing diniatkan untuk orang yang meninggal, tidak boleh. Ya, Terus bagaimana supaya ayah kita dapat manfaat dari kurban? Caranya gampang. Jenengan nyembelih kurban, diniatkan untuk dirinya sendiri, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Iku solusine. Jadi jenengan nyembelih kambing, diniati nggo awake dhewe, terus kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ayahnya yang meninggal, dihadiahkan kepada ibunya, dihadiahkan kepada kakeknya, neneknya, dan lain-lain. Malah menawi saged, ndak cuman orang mati, orang yang hidup boleh dihadiahi pahala. Sunain niku malah sing paling sain, jenengan dombeleh wedhus kabeh, niku ganjarane dihadiah nonggo kulo, niku ganjarane gede banget. Saestu lho niku. Ya Allah, kula mbeleh wedhus niki, hadiah pahalane nggih bapak kula pun meninggal, nggih ibu kula, terutama ya Allah nggih Ustaz Soni. Nah, ngoten niku ganjarane kuat sangat nggih. Nek ada jamaah 5000 orang sesuk mbeleh wedhus kurban kabeh lah, pahalane dihadiahke kula niku ganjarane kata. Nggih ampun lali Habib Muhidus nggih tetep kudu diberi bagian nggih. Pun. Terus sekarang sudah langsung pertanyaan, silakan SMS, mau angkat jari boleh. Ya, mau tanya dalil, mau tanya napa mawon, iso kula jawab, ora iso kula jawab, wong enten Habib Muhidrus mawon kok. Gitu aja kok repot. Ayo. Mic tolong satu mic dihidupkan. SMS sudah masuk langsung pertanyaan. Apalagi? Ngoten mawon, apalagi? Kula jawabnya karena ini konsepnya live, jawabnya mungkin ringkas padat. Ya. Kita orang Indonesia bermadzhab Syafi'iyah. Kitab-kitab rujukan kita, mun kitab-kitab fikih ya wonten Kifayatul Ahyar, mun napa-napa kitab Syafi'iyah enten. Ayo langsung. Pertanyaan. Sing pertanyaan nanti sama enggak usah diulang. Iki ora dikonsep, langsung jenengan SMS napa langsung. Nek sami iki kan nganggo dikonsep barang. Kita rasa konsep-konsepan. Ayo langsung Mas Toha, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Samiti. Bagaimanakah kalau daging kurban dibagikan kepada non muslim? Itu pertanyaannya. Ya, daging kurban diberikan kepada non muslim, jumhur ulama Syafi'iyah tidak boleh. Panitianya berdosa. Jadi daging kurban itu hanya untuk orang muslim. Orang non-muslim tidak boleh menerimanya. Terus Ustaz, sekarang bagaimana jika tetangga masjid ada yang non-muslim? Caranya pripun? Golek panitia sing sugih. Panitiane urunan. Urunan tuku nopo? Tuku daging ning pasar. Ya. Didata wong samping masjid ana wong kafir wong piro? Wong 5. Misalkan satu orang setengah kilo. Ya, 5 on setengah kilo berarti perlu 2,5 kilo untuk orang kafir. Panitiane urunan, lunga ning pasar. Tuku daging ning pasar, itu namanya daging sedekah, bukan daging kurban. Kalau daging sedekah boleh untuk orang kafir. Hukume padha karo jenengan nek wong njaluk-njaluk. Ana wong ngemis tenggon panjenengan ora perlu ditekoni agamamu apa, ora perlu. Agamamu apa, Islam apa ora? Orang Islam, orang diparingi, mboten kalau sedekah enggak. Matekoni kuwi jamaah sami dio apa ora? Rasa. Ada orang minta kasih, itu kalau sedekah. Tapi kalau daging kurban, jamuan Allah untuk hanya orang muslim. Non muslim panitiane dosa. Terus mele, solusi mele. Kalau panjenengan dapat hewan dari sekolah-sekolah, Pak. Kan tentu nggih sekolah-sekolah biasane urunan 10 hewunan. Terus orang 200 orang dapat 2 juta ditukokno wedhus. Ya, wedhus siji urunan wong 200. Itu hukumnya bagaimana? Itu bukan daging kurban. Bukan hewan kurban, tapi hewan sedekah. Lah yang hewan sedekah ngoten niku diberikan kepada orang kafir boleh. Tapi daging kurban hanya untuk orang Islam. Maka pembagiannya dibagi telu, nggih. Kalau daging kurban sunnah, kelompok pertama yang berhak menerima dirinya dan keluarganya. Nggih, sing kurban kalih keluargane paling kathah sak protelon. Nomor kalih sinten? Fuqara wal masakin. Nggih, minimal sak protelon, paling sithik sak protelon. nenek keluarga paling akeh sak protelon. Aja punjul-punjul. Kon belehke panitia njaluk separo. Aku kekno ter rumah separo ya. Mboten entuk. Paling akeh dirinya dan keluarga sak protelon, jatah fakir miskin paling sithik sak protelon. Sing nomor 3 untuk hadiah orang kaya yang muslim boleh. Jadi wong sugih niku nampa daging kurban entuk. Daging kurban sunah dibagi 3. Dirinya dan keluarganya, nomor 2 untuk fuqara wal masakin, sing nomor 3 untuk orang kaya sebagai hadiah. Sing nomor 1 kalih nomor 3 dirinya dan keluarga kalih orang kaya niku sunah mawon. Misale mboten napa-napa. Tapi kalau orang fakir dan miskin wajib ada. Jadi umpama jenengan urip nang perumahan, sak kampung kok sugih kabeh, jenengan beleh wedhus, tidak ada sebagian kecil, sebagian saja kecil yang masuk sampai kepada orang fakir miskin, maka kurbannya tidak sah. Wabeh sak daginge kok kenek nang wong sugih kabeh. Lah piye wong tanggane sugih kabeh? Bagaimana hukum kurbannya? Tidak sah. Kalau mungkin corone bagi, saya berikan solusi, beleh wedhus siji langsung dibagi 3. Iki jatah fakir miskin, iki jatah dibalek noning sing kurban, iki nomor 3 untuk orang kaya. Untuk orang kaya ra gelem nampa, campur ke sing kelompoke fuqara masakin. Jatah keluarga ora gelem nampa, ora apa-apa. Campur ke nggone fuqara wal masakin. Fakir miskin mendapatnya lebih banyak. Oh niku, apalagi jangan kak samiti itu nana. Apalagi. Assalamualaikum Ustaz. Kita samiti kerumah nalo. Kita apa? Lagi live ini Radio Al Hidayah. Ya. Apalagi. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya. Biasanya panitia di tempat kami mendapatkan jatah tambahan. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Ya. Kalau ada seorang panitia, okay. Seorang panitia memberikan kepada panitia yang lain. Niatnya untuk opah panitiane dosa. Nggih. Remuk pokoke dosa tok. Panitiaku nyara mudeng fikih, isine ora entuk ganjaran Pak dosa tok. Remuk pokoke. Iki bare kita ora gelem dadi panitia kabeh iki. Wis remuk iki, pasis mburiku wah remuk ta aku ta. Ngeten lho nggih. Panitia niku pokoke, wah pokoke ra koyo samiti pokoke. Pokoke itu jenengan nyem tugasnya nyembelih, tugasnya membagi, sudah sampai tuntas. Titik sampai di situ, membagi kalau hewannya kurban sunah, mboten kurban wajib. Kurban kalau wajib itu gara-gara dinadarkan. Nadar niku hukumnya jadi wajib. Niku pun beda mengki bahasane. Kalau kurban sunah, tugasnya dibagi dadi 3 niki wau tok. Wong fakir miskin nomor 2 dibalekno karo sing nyembelih karo keluargane, nomor 3 orang kaya, kabeh wong muslim. Panitia tidak berhak menerima apa-apa. Panitia niku entuke ganjaran. Nah, kae karepmu ra karepmu. Nggih. Lho terus Ustaz, umpama panitiane pengin nyate pripun? Nah, ya kan, pengin gawe tongseng pripun? Menawi langsung jenengan urung dibagi langsung disate, dosa. Dosa tok pokoke. Lah terus isine remuk tok jare Pak Sis. Carane pripun Ustaz? Gampang. Carane ngeten lho. Tadi kan orang kaya kan berhak menerima. Ya kan? Orang miskin berhak menerima. Carane dibagi riyen? Panitia membagi, mun ini jatah jenengan, Ustaz Soni dapat jatah, Mbah Lim dapat jatah, Habib Muhidus dapat jatah. Dah ini jatah penjenengan-penjenengan. Nah, terus jatah kula ayo, sing jatah ku rasah tak gomleh we. Yuk, disate bareng-bareng. Jatah Mbah Lim, rasah tak gomleh. Yuk, disate bareng-bareng. Halal. Nanti ngoten lho nggih. Jadi, mun tugasnya panitia dibagi. Nah, yang berhak menerima niku, kula untuk daging, itu sudah hak saya. Nah, karena sudah hak saya, itu kemudian saya serahkan lagi. Yuk, tak sodakoh no. Yuk, disate bareng-bareng. Ditongseng bareng-bareng. Halal. Ngoten nggih. Dadi pun liku-likune pun ngoten niku tok. Tapi kalau panitia langsung, yo iki disate bareng-bareng, enggak boleh sebelum dibagi. Mun racetho niku panitiane. Iki mesti grupe samiti ya. Apalagi. Apalagi. Iki mesti mbok tiru nggih sesuk. Arep tak jawab mari jam 1 betah aku. Rasah golek top lho iki, rasah golek top. Apalagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah hukumnya kurban menggunakan uang hutangan? Terima kasih. Ya. Aja jenengan guyu, wong pengin kurban kok. Nggih. Orang berhutang boleh tidak berkorban? Boleh. Ya kan? Boleh, enggak apa-apa. Wong haji utang boleh tidak? Boleh. Tapi wong arep utang niku enten aturane teng gone syariat. Utang menika harus diprediksi dengan betul, kudu dihitung dengan cermat, kudu dihitung mampu bayar. Nggih niku. Nggih, misale wong duwe penghasilan 1 juta, utange 1 juta, wis aku nyicile 200.000 per bulan. Dihitung, dikalkulasi, matematika kok masih masuk, boleh yang seperti itu. Tapi menawi jenengan utang enten, wah aku tak utang karo Ustaz Sony we, Ustaz Sony ki ustaz to apian, misale. Terus tengati kerentek, alah paling duit 1 juta nek utang karo Ustaz Sony ora bayar ora apa-apa. Di dalam hati wis niat, aku sok ora tak balekno, tapi aku nembunge utang. Bagaimana hukumnya seperti itu? Barang siapa berhutang kepada orang lain, pada saat nembung utang niku wau atine pun gerak pun kerentek, niat orang bayar, duit yang dihasilkan hukumnya haram, seperti barang curian, seperti barang rampokan. Halo, hati-hati lho. Iki enak banget aku tanger wong sugih, Pak Lurah sugih. Wis kerentek nang gone ati, niate wis ora bayar. Ora kurang ajar to. Jadi arep utang niate ya. Kalau rapian aku niat rambayar. Aku duit deh, podo duit colongan, podo duit rampokan. Jadi kalau kita mau hutang, niku kudu dihitung. Niku kudu dihitung supaya betul-betul kalkulasinya tepat. Kalau pun ngejel ngoten niku, boleh. Apalagi senak tenang. Ngajinya tadi kan di jam siji betah aku. Ayo kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah dalil atau hukum kurban sapi dengan metode arisan? Hukum sapi, kurban sapi dengan arisan. Iya. Arisan ini biaya. Seperti itu tok pertanyaannya. Pertanyaannya nggak teniku tok. Pokoknya begini, sapi dan unta itu untuk 7 orang. Nah, ini arisan kula ramudeng, arisan sapi ini kula ramudeng. Nggih. Sapi itu untuk 7 orang. Pripun kira-kira sing dimaksud arisan ini pripun to? Giliran. Jadi urun-urun-urun ngoten niku terus jenengan misale wong 10 200.000-an ngoten setahun. Terus sing entuk kula ngoten nggih. Misale sing entuk kula kuwi kula berarti sing 1.800.000 niku duwite wong liya ngoten. Kalau ijabnya utang boleh. Ya kan? Sing genah arisan niku bidngah. Zaman Nabi ora enek arisan niku. Jenengan ora percaya iku. Kanjeng Nabi rata warisan. Yo bid'ah niku. Bid'ah niku. Jenengan barang napa jenenge umpama mbleh tebu barang niku, niku nggih bid'ah. Jenengan bayar napa zakat fitrah nganggo beras, niku bid'ah. Nggih, Kanjeng Nabi ora tau bayar zakat fitrah nganggo beras, kaya jenengane ora tau. Nggih, sebab Kanjeng Nabi niku zakate mbayare ngangge gandum. Halo? Nggih. Lho bener apa mboten? Kok ngangge sapi barang niku bid'ah. Nggih, enggak pernah dicontohkan Rasulullah. Kanjeng Nabi nek mboten wedhus ya unta. Halo? Dene kabeh bid'ah sesat, panjenengan MTA, LDI, NU, Muhammadiyah sesat kabeh, neraka kabeh. Surga tinggawe nggone sapa aku ya bingung. Lah bid'ah kabeh. Nah, arisan menawi kaya ngoten niku ijabe mawon, ijab kabule ditata. Kalau ijab kabule utang, berarti aku utang karo duitmu Toha 200.000. Utang karo duite Mbah Lim 200.000. Kalau niatnya hutang seperti itu boleh. Ya. Nggih, ayo yang lain apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya. Iya. Jika dibentuk panitia kurban di masjid. Wis sekondi ya, nek perlu omongno sekondi. Ben ketok jamaah sing adoh-adoh ngono iki. Ini karena live secara langsung ya. Jika dibentuk panitia kurban di masjid, apakah orang yang berkurban punya kewajiban membayar biaya penyembelihan dan wajib menyediakan plastik? Ya, begini. Asalkan panitiane kuwi kancamu dhewe ora perlu dibayar ya ora apa-apa. Dadi ngeten lho nggih. hati-hati. Panitia kurban jangan pernah memakai uang masjid untuk penyelenggaraan penyembelian kurban. Tidak boleh. Duit masjid mbok tuku pisau, malah duwe tuku rokok barang. Sedih aku. Enggak boleh, Pak. Dienggo panitia kurban lho nggih enggak boleh. Karena apa? Syariat kurban itu sebenarnya nyembelih sendiri, bagi dhewe. Ngoten lho nggih. Perintah itu diperintahkan kepada kita orang muslim. Kula diperintah kurban, kula niku kon nyembelih dhewe, kula niku kon bagi dhewe. Kan ngoten. Berhubung kula niku mbelih wedhus ora wani. Kula niku nek mbelih wedhus mboten wani. Nek mbelih samidi sok wani mungkin. Nek mbelih wedhus aku ora wani. Nggih. Mbelih wedhus kula ora wani. Lah, kula njaluk tulung kalih wong. Njaluk tulung, tulung ya, sembelihkan kambing saya. Kalau yang dimintai tulung itu mau ikhlas, ya kan? Ora usah dibayar, aku ora popo. Ola jupe, aku ora popo. Ya, aku ora popo ora usah dibayar, aku niate golek ganjaran yo ndak masalah. Ora usah dibayar. Yang kedua, aku njaluk plastik kok, wis tak sedekahno nggo kowe, kowe kurbane mesake banget. Aku tak sedekah plastik ben entuk ganjaran. Ya ndak apa-apa. Tapi pada prinsipnya sing tugas niku kula panjenengan, sing ngendum ya kula panjenengan, sing mastiki ya kula panjenengan. Kalau minta tulung sama orang, ya engko sono. Lah panjenengane diwangi kok malah njaluk masjid. Itu kan tugasnya jenengan to, Pak, malah njaluk panitia masjid, malah plastik ditukokno, dipotongno kas masjid, malah panitia ngumpul njaluk rokok barang, nganggo duit masjid. Ah ciloko, ciloko. Ya enggak boleh, ya. Oleh karena itu, daging tidak boleh dienggo upah. Nggih. Ndas. Ndas iki ndas wedhus lho, aja ngomong ustaze kasar men. Nek wedhus sirah wedhus niku malah salah basa Jawa. Iki to nggih. Sirahe samidi ngoten niku salah. Salah. Eh bener bener bener. Jangan ora penak aku. Nggih. Jadi kalau kepala kambing itu enggak boleh dienggo upah, kulit enggak boleh dienggo upah. Jadi yang harus memberikan upah orang yang kurban. Tidak boleh upah diambilkan kas masjid, tidak boleh upah diambilkan dari daging, kulit, kepala atau kaki, enggak boleh semuanya. Nah, jenengan kok sing ngendum ngubengke ning kampung numpak sepeda motor, numpak mobil, ya bensinono. Niku kan tugas dari jenengan to, Pak. Jenengan njaluk tulung angka sono ngoten lho nggih. Oke, apalagi. Assalamualaikum. Loh, pertanyaane wis 100 napa pinten, Pak? Tak terangno dodo ora rampung. Assalamualaikum, Ustaz. Salam sejahtera. Saya ikut sekondi sebutno to, lanang apa wedok barang umure piro? Saya ikut arisan. Kalau dapat saya gunakan untuk kurban. Lah ya wis mbab arisan wis liyane. Sing pertanyaane padha ora usah diwaca. Ndak ini gini Mas. Iya, yeah, iya. Yeah. Saya ikut arisan. Iya. Kalau dapat tujuan saya untuk korban. Bagaimanakah hukum korban saya? Itu hukum korban wajib apa nadar? Dari Mbak Titik di Salatiga. Oh, takyidnya begini. Nah, Titik iki wedok. Jadi untuk semangat ngono lho. Ning umure 5 tahun. Jadi takyinnya bagaimana? Kalau saya dapat arisan, saya mau berkorban. Begitu kata-kata nih. Termasuk takyin. Nah, itu termasuk muayyanah. Itu termasuk nadar. Ya, ini anak saya, Bapak. Ini anak saya ini Alfiah sudah khatam ya. Ini Ahmad Rifai namanya. Umurnya baru 17 tahun. Guantengnya kayak bapak jejer saingan lah. Jenengan oke gedhe-gedhe keto ya ora penak ngono to. Nggih. Ini Alfiah sudah khatam, beberapa kitab fikih sudah khatam. Dadi anake sapa sik ora ngoten to nggih. Debat karo sapa samidi siap lho. Kitab gundul ngelotok, gundule samidi iso diwaca. Eh. Nah, jadi itu termasuk muayyanah, ditakyin. Jadi nadar itu penyebabnya karena nadar itu sendiri. Yang nomor dua dalam madzhab Syafi'i karena ditakyin muayyanah, kata-katanya itu takyin menjelaskan. Nah, kata-kata kalau takyin itu sudah masuk kategori nadar. Kalau nazar maka wajib dilaksanakan. Tadi kata-kata takyinnya, kalau saya dapat arisan maka saya kurban, itu sudah takyin, maka hukum kurbannya jadi wajib. Nah, kurban yang wajib pembagiannya mboten telu. Kurban yang wajib hanya untuk satu kelompok, yaitu fuqara wal masakin. Sing nyembelih, sing kurban, mboten sing nyembelih, sing kurban tidak boleh makan satu cuwil daging pun. Kok makan sedikit saja haram hukumnya. Niku bedone daging yang karena nadar sama daging kurban sunnah. Kalau sunnah dibagi tiga kelompok, kalau nadar hanya untuk fuqara wal masakin. Wong sugih mangan ora entuk, kalau itu tahu ini kambing nadar, kok jenengan kok memaksa makan, jenengan berdosa. Yuk, apalagi? Lanjut. Selak wengi. Lho jenengan purun ngantos jam setunggal? Purun, jenengan teng mriki ngantos jam 1, kula tak mulai sik mengke. Oh. Aku ora masalah, Pak. Bojoku lho, Pak, sing masalah. Iki disiarke langsung. Lah bojoku lho, pengajian ceramahmu guys 9:30, jam 10:30 suruh rampung. Amenggo ning ndi? Ngono ora malah mumet. Dak kula wae menggak menggo. Dalane niku lho, Pak, menggak menggo. Metu mereka mboten saged. Ayo, apalagi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak kurban dengan menggunakan kambing betina? Boleh. Jadi tidak ada aturan kambing yang dijadikan kurban harus kambing jantan, boleh. Yang penting syarat dan rukunnya ada berlaku. Oke, menawi kambing kacang, ya kan, itu umurnya 2 tahun, ngaten nggih. Terus kemudian kupingnya ora ilang siji. Nah, umurnya cukup, tidak cacat, lanang atau wedok tidak ada aturan. Jadi boleh lanang, boleh wedok, asalkan syarat-syaratnya itu terpenuhi. Nggih, pun apalagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jenenge saka sapa sebutno? Bagaimana hukumnya jika korban juga diniati untuk akekoh? Korban niate loro, nyembelih kambing siji niatnya 2. Nggih, siji niate nggo korban, loro niate nggo akekoh. Boleh tidak? Dalam madhab Syafi'i, semua ulama Syafi'iyah sepakat hukumnya boleh. Ya, nanti korban peduse siji, tapi niate loro. Niate korban yo akekoh. Bahkan akekoh nyicil boleh tidak? Belai kan cuma siji, padahal anaknya lanang. Ya kan, kudune kan loro. Ah, boleh enggak nyicil? Nyicil niku nek bahasa Indonesia ini mencicil. Lho, napa bahasa Indonesia ini napa? Halo? Nyicil napa? Mencicil. Salah napa bener? Hah? Mengkredit. Ya salah. Napa? Mengangsur. Ah. Ya Allah, maksud mencicil. Ya, mengangsur. Akikah satu dulu boleh. Ya kan? Kalau perempuan cuma 1, kalau laki-laki 2. Nah, sekarang nyembelih kurbannya cuma 1. Ya kan? Berarti akikah sekaligus kurban, kurban sekaligus akikah, boleh tidak? Boleh dan sah. Kalau anaknya laki-laki berarti sudah mengangsur 1. Nanti kalau pas punya lagi, angsur lagi 1. Terus kemudian begini, jangan salah ya, pendapatnya Samidi ini ku ngawur. Akikah itu harus hari ke-7, di luar hari ke-7 tidak boleh. Saya ngomong ngoten sinten. Samidi tok niku. Lihat pendapatnya Imam Syafi'i, lihat pendapatnya Imam Hambali. Imam Syafi'i, wah, jangan Samidi iki terus dulu tenan. Agama kok melu mbahmu, iki nek ora lambene Samidi ora enak. Loh, kita itu melu mbah, Mbah Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i niku sapa? Imam Syafi'i niku seorang ulama besar, lahirnya tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki, Imam Maliki muridnya Imam Hanafi, Imam Hanafi muridnya Anas bin Malik, Anas bin Malik muridnya Kanjeng Nabi. Ya, generasi ketiga. Jadi Rasul duwe murid Anas bin Malik, Anas bin Malik duwe murid Imam Hanafi, Imam Hanafi duwe murid Anas duwe murid Imam Maliki, Imam Maliki duwe murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duwe murid Imam Hambali, Imam Hambali duwe murid loro dokdeng, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim itu jauh generasinya di bawah Imam Syafi'i. Tapi melu hadisnya sokeh Bukhari, melu hadisnya sokeh Muslim. Imam Syafi'i ra gelem ngakoni, kuwi wong munafik. Sebab nopo Imam Bukhari niku murid Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari niku dalam bab fikih mazhabnya Syafi'i. Jadi solat Imam Bukhari nganggo usoli, friend. Gitu loh. Solat subuh Imam Syafi'i nganggo kunut, bro. Gitu. Karena mazhabnya Syafi'i. Bismillahi banter. Jadi umpama Imam Bukhari niku uripe nang Solo, niku dadi ketuane Al-Hidayah. Ngono lho. Wah, iki sedih aku. Grupe Samidi iki sedih lho. Wah, aku tepuk tangan bareng. Nggih. Ayo, apalagi? Apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ratu. Mengorbani orang yang sudah meninggal dunia. Ah, tadi sudah dijawab. Ya, kalau korban diniatkan untuk orang meninggal dunia tidak boleh. Ya, kita yang korban dihadiahkan pahalanya boleh. Oh, tadi akikah ya. Akikah itu menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal sampai orang itu belum mati boleh diakikahi. Bahkan kalau ibunya, bapaknya sudah meninggal dunia, boleh akikah untuk dirinya sendiri. Sebab nopo? Hadisnya Kanjeng Nabi dikira medeni. Lugulamin murtahanun. Anak itu kalau belum diakekoi bagaikan barang yang digadekan. Jenengan dua sepeda motor ini gadean, Pak. BPKB ini jenengan-jenengan. Tapi yang jenengan gak bisa nganggu. Nah, dari sini Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang ulama yang apalannya 1 juta hadis. Gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Syafi'i ini kau. Imam Hambali berfatwa akekoh itu sampai orang belum meninggal dunia tujuannya kodok, niatnya kodok, ya, niatnya mengganti. Sebab wong mampu niku enten loro, mampu secara finansial keuangan kita di hari ketujuh mungkin rong duit. Hah? Yang kedua mampu secara pemahaman, enten mungkin bapak ibu awak dhewe zaman kita lahir sugih pak. Tapi orang paham nek duwe anak niku diakekoi orang paham. Niku jenenge kategori orang yang tidak mampu. Begitu pun ngrungokke ceramah Ustaz Sony wis ngerti, sesuk diakekoi. Dadi sing tuwek-tuwek diakekoi sah menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal niatnya qadha. Ayo sesuk urut. Mulai sing tuwek-tuwek sik, sing umur 90 tahun akekoan. Lha iki sing diakekoi kae wong umur 90 tahun sah. Imam Samidi mengatakan tidak sah ben. Wong lambene sami dio jenengan gagas lho. Sebab niku rujukan Imam Samidi kan kitabe jenenge kitab Al-Ngawuriyah. Apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Pak Lurah gedek-gedek, Ustaz kok ngene diundang. Lebih afdol mana? Kurban 1 kambing dengan kurban 7 sapi? Kalau ya gini maksudnya, lebih utama mana nyembelih kambing 1 dengan ikut gabung urunan sapi? Maksudnya ngaten lho friend, nggih. Nah, kalau lebih afdol, jumhur ulama sepakat lebih afdol yang kambing. Walaupun jumlah dagingnya niku lebih sedikit. Nggih. Nggih toh, paling nek siji wedhus niku entuk pira dagingnya? Berapa? 6 kilo, 7 kilo. Kalau 1 sapi berapa? 7 kali 7, 50 kilo enten mboten? Hah? Punjul. Nah, 1 bagian sapi ukuran daging kan lebih banyak. Angin daripada 1 kambing, tapi tetap lebih utama kambing. Mboten. Apalagi korban pitik mboten entuk, nggih. Korban perasaan. Monggo ibu-ibu korban perasaan. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sebutnya? Ini dari Klaten. Klaten. Ya. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Apakah kurban harus dilakukan di tempat maksudnya itu? Di tempat? Di tempat itu maksudnya. Oh ya. Jadi kurban itu harus dilakukan di dalam qaryah. Qaryah itu satu kecamatannya, satu daerahnya. Jadi tidak boleh itu sepuluh. Oh, itu hanya sunnah. Jadi di qaryah itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya, bukan wajib. Di dalam qaryah, qaryah itu satu kecamatan. Jadi qaryah itu sing enten kantor polisi nih. Ah niku nggih. Dadi jenengan misalkan batasan musafir niku qaryah. Yen jenengan arep lunga Jakarta, niku kok jamak kosor neng jero omah ora entuk. Wong Polokarto kok jamak kosore neng nggon masjid Polokarto niku mboten entuk. Kudu wis metu saka batasan qaryah, saka batasan kota kecamatannya. Nggih. Nah, orang yang korban itu lebih utama di dalam daerahnya sendiri, ya di dalam qaryahnya sendiri. Pembagiannya, maka sampai nggone kitab Ihya Ulumuddin itu sampai Imam Ghazali niku sampai tegas banget. Bahkan sunnahnya itu sangat mendekati wajib. Bahkan beliau sampai mengatakan tidak dianggap termasuk sedekah barang, tidak dianggap sedekah kalau sedekah niku melumpat. Jadi sedekah menika yang paling utama termasuk pembagian hewan kurban niku diambilkan dari kalangan fuqara wal masakin sing paling cedhak karo pintune dhewe. Wong sedekah barang nggih ngoten. Wong kowe ngarep omahmu wong fakir kok kowe sedekahmu karo sing aduh-aduh. Nggih. Jadi orang yang terdekat dengan pintu rumah kita, mana? Depan, kanan, kiri. Mboten ngoten niku. Tidak mendapatkan pahala menurut Imam Ghazali. Orang yang sedekah dengan sedekah niku melompat. Tonggone dhewe fakir, dulure dhewe fakir, ya kan? Wis dulure fakir, dulur yang bukan menjadi tanggung jawab ya. Kalau anak kita, kita fakir, anak kita fakir, niku namanya bukan tidak boleh memberi, memberinya itu wajib. Ya, bukan kategori orang yang menjadi bagian yang mendapatkan, kita memberi nafkah niku wajib malah. Nah, kok anak dulure adike kita fakir, kok malah diberikan kepada orang lain, niku tidak dapat pahala. Sedekahnya sah tetapi tidak mendapatkan pahala. Jadi itu sunnah muakkadah untuk satu qaryah pembagiannya. Jadi kaya dikelompokno. Jadi kaya niku kurban dikelompokno ning nggone satu tempat, ngoten niku bid'ah, tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Bid'ah tok niku sakjane sami dini wae jane ngoten. Ayo apalagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Afiq Kimboyulali. Belali, waduh-waduh jamae. Belali, terus ini pertanyaannya. Orang punya sapi sakit. Dia mengatakan bila sembuh sapi itu untuk korban sunnah. Bagaimanakah hukumnya? Kan itu niatnya untuk korban sunnah. Apakah ya, itu masuk hukumnya sunnah wajib? Hukumnya tetap sunnah. Sunnah ya. Hukumnya tetap sunnah. Takyinnya takyin sunnah, maka hukumnya sunnah. Jadi kurbannya ikut kurban yang dalam kelompok yang sunnah. Sudah. Tadi ada yang di sini mau tanya. Oh, silakan. SMS-nya ditunda sih. Oh, malah zakat. Nggih, mohon monggo. Oh, orang zakat fitrah, dia mampu membayar zakat. Dalam kategori zakat, orang yang mampu itu apa? Siapa toh? Yaitu orang yang mempunyai sisa makanan untuk malam Idul Fitri, sehari Idul Fitri, malam tanggal 2 Sawal. Misalnya jenengan untuk makan dan untuk lauknya niku kira-kira umpama ora beras jenengan duwe dhuwit. Wong siji kira-kira nek rong bengi sedina niku kira-kira entek pirang kilo Pak nek beras. Siang satu hari, malamnya dua malam. Berarti berapa kilo? Sekilo setengah. Atau kan umpama rong kilo, ngoten nggih. Mangane akeh, Pak. Rong kilo. Rong kilo itu berarti nek dhuwit pinten? 20.000. Ya. Dia 20.000, sak lauk-lauke 30.000, katakan begitu ya. Dia punya uang 30.000 untuk jatah 2 malam dan 1 hari. Terus bariku dia duwe punjulan, beras sakniki beras yang paling murah pinten? 8.000. Nek 2 kilo setengah pinten? 16 plus 4 20.000. Dia kok saat itu punya uang 50.000. Nggih. Malam bodoh kok duit-duit 50.000. Dia urip ijen, ya, dia urip ijen. Enggak punya tanggungan, dia wajib zakat. Sebab napa? Duite 20.000 niku ditukokne beras meneh to. 2.5 kg. Sing aman 2.75 nggih. Sing aman 2.75 niku nek sing duit-duit rondok punjul zakat itu ampun 2.5 kg. Sing paling aman niku kol yang paling aman 2.75. Nek pepet ra duwe 2.5 kg mboten napa-napa. Duit-duit 50.000 30.000 nih cukup untuk makan 2 malam dan 1 hari. Orang tersebut berkewajiban bayar zakat fitrah wajib pak. Terus kemudian orang yang berhak menerima niku sinten? Kategori nih fukara, kemudian yang kedua masakin, orang fakir dan orang miskin. Orang fakir niku sinten? Orang fakir adalah orang yang mempunyai penghasilan di dalam total 1 bulan niku kurang dari separuh. Niku jenenge wong fakir. Kalau orang miskin kurang dari 70%. Jadi misale pengeluarane misale sedina nggo mangan, nggo tuku sabun, kebutuhan-kebutuhan primer, nggih, nggo bayar kos, bayar kontrak nek kos, niku kok total misale kebutuhane niku 1 juta. Nggih. Niku penghasilane dia kok cuman 700.000. Niku kategori miskin. Napa mleh pokok 1 juta penghasilannya cuma 450 sampai 500 niku wong fakir. Berarti orang tersebut berhak menerima zakat. Jadi dia bayar wajib nampa nggih entuk. Bahkan nampa mung ngeten. Wis belas ora duwe apa-apa. Bengi malam bodho ora duwe apa-apa. Eh ndelalah Pak. Niku wong ngeteri zakate niku bengi niku wong. Malah duwe beras akeh. Sebab dikirimi wong akeh. Awal mulanya dia tidak wajib bayar zakat. Berhubung dia mendapatkan beras yang kata turah dinggo makan 2 malam 1 hari, kemudian turai punjul seko sak zakatan. Misale entuk beras 10 kilo seko masjid kene 2.5 kg, masjid kene 2.5 kg, masjid kene 2.5 kg, masjid kene 2.5 kg. Kan duwe beras 10 kilo. Awal mulanya ora duwe napa-napa, dia enggak wajib duwe ora duwe beras ora duwe. Lah malam itu dia entuk 10 kilo, maka saat itu dia kena kewajiban membayar zakat. Ngaten Bapak? Iya, apalagi? Oh, ngeten. Ya. Itu tadi pertanyaannya, kalau saya mau sapi saya sembuh, saya akan kurban sunah. Nah, niku hukumnya enten loro. Nyembelihnya hukumnya wajib. Ya, nyembelihnya wajib, tapi kurbane hukumnya kurban sunah. Benten paham nggih? Nyembelihnya wajib, nyembelih niku nadar, wajib, tetapi nadarnya sunah, dapatnya sunah. Nggih. Pembagiane ikut daging yang sunah. Jelas napa dereng? Nyembelihnya wajib, tapi karena nadarnya itu ditakyinnya takyin sunah, ditentukan tentukan sunah. Dapat pahalanya sunah dan dagingnya daging sunah. Ngoten. Apalagi Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya dari Mas Toha di Manggis. Manggis ya. Manggis endi? Oh, Lalong, berarti jamaah yang hadir. Rata-rata di kampung saya kalau pas hari kurban sudah mempunyai kambing kurban. Kalau ditanya semua menjawab untuk korban. Apakah itu termasuk korban nazar ya, atau sunah? Itu kalau niatnya jawabi, niatnya jawab, ya. Niatnya menjawab pertanyaan itu tidak termasuk takyin. Ya, begitu kak? Niatnya menjawab pertanyaan, ya, itu jumhurnya tidak termasuk takyin. Dan niatnya jenengan ditekoni, ya, ditekoni orang. Ditanya sama orang itu tidak termasuk takyin. Cuma nek pengin selamat pol selamat paling enak niku. Jadi ditekoni niku meduse dinten ajeng dingge napa? Ah niki ajeng dingge kurban sunah. Wah niku pun selamat tenan. Paling aman ngoten niku. Ajeng dingge kurban sunah pun enak niku pun nggih. Apalagi monggo. Ya, di lantai 2 ini ya, di lantai 2. Lantai 1 ini mereka ngisor, ya. Mereka lantai 3. Assalamualaikum. Oh ya. Jika keluarga niku rondok mampu, pengennya dewi-dewi, bentuk manfaatnya dewi-dewi, didahulukan mana? Apakah saya kurban dulu, apa akikoh dulu? Ngeten, para ulama membagi. Kalau penjenengan bulannya dekat dengan bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah misal, bulan Dzulqa'dah niku jawane bulan apa? Saat durunge besar napa? Dzulqa'dah napa? Dzulqa'dah, nggih, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, nggih. Nek basane panturan niku bulan Selo. Nggih, bener kan? Nggih, niki piyai pantura masalahe. Niku bulan Dzulqa'dah niku rak sudah mendekati bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Dzulqa'dah maka lebih utama kurban dulu. Kalau mau dipisah sendiri-sendiri, kok aku ora marem ya. Niati mbelah siji kok diniati loro. Monggo, ya kan? Niat kalau bulan Dzulqa'dah apalagi mendekati tanggal 10 Dzulhijjah, wis tanggal 1, wis tanggal 2, maka diutamakan kurban dulu. Tapi kalau sebelum bulan Dzulqa'dah, apalagi pun wis bar bodo besar hari tasrike wis entek. Saat itu untuk rezeki tunggu wedus, akikoh dulu aja. Sebab akikoh menika, Pak, niki lho hadise niku medeni banget. Nggih, hadise niki medeni banget. Sampai-sampai Imam Ahmad Ibnu Hambal itu sampai-sampai orang itu nggugurke satu hadis niku sampai orang tersebut belum mati boleh diakikoi, bahkan niku nek bapak ibu wis meninggal boleh mengakikoi untuk dirinya sendiri. Jadi ngaten, nek bulan Dzulqa'dah kurban riyin. Nek bulannya sebelum Dzulqa'dah menika akikoh rumiyin. Ngaten Bapak? Ya. Apalagi? Monggo, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Niku satu kampung urunan. Nah, urunane sapi napa wedhus? Urunane wedhus. Sak kampung wong 100. Sebab wah pernah kena orang enak pengen beli wedhus orang enak, ya kan? Wong 100 berarti nek rong yuto berarti rong puluh hewanan. Bagaimana? Itu bukan kambing kurban tapi kambing sedekah. Dapat pahala tapi sedekah. Tapi tetap pengen untuk ganjaran kurban. Enten carane. Carane pripun? Sing orang yang 99, niku misalnya jenengan, Pak Sinten, Pak. Pak Darno daleme Polokarto. Jati Sobo. Pak Darno jati Sobo. Niku wong 99 sedekah karo Pak Darno. Pak kula sedekah nggih jenengan 20.000, 20.000. Wong 99 berarti entuk duit 1.980.000. Niate sedekah nggih jenengan. Pun orang sedekah nggih jenengan kan niku duite hak jenengan. Nggih, tambahi 20.000 entuk wedhus siji. Ah, duit niku wis dadi hak jenengan ditukokno wedhus, wedhuse kurban boleh. Sah niku wau. Niate untuk satu orang. Niate satu orang nggih jenengan. Padha cah sekolah nggih ngoten niku wau. Niate satu orang nggih jenengan. Liyane sing maringi duit niate sedekah kepada jenengan. Lah jenengan mengke berhubung niki duit sedekah jenengan ya aja pelit. Pas mbleh kurban diniati. Niate untuk dirinya sendiri, pahalanya nggo wong sak kampung. Nah, niku sing sip. Ngoten nggih. Apalagi pada randi tema ngeten iki tanya jawab. Nggih, monggo Bapak. Wah, jamaah lidah niku. Jakete lho Pak jenenge apik tenan. Monggo, tukune ning ndi? Butik Al Hidayah nggih. Nggih. Pripun nggih. Padahal anger sama siji njeluk rokok sapak ngoten nggih. Nggih, biasa. Nah, Satgas Al Hidayah rasa ngene rokok nggih. Nggih, Satgas Al Hidayah niku rokok leleran ora apa-apa. Iku gagah niku klambine tok asine. Ning kantongane leleran. Dadi entuk sapak diundung akeh. Sampai kula niku sampai kula wegah rokok ben ora entuk bagian. Nggih. Ngeten nggih. niatnya saat itu panitiane niku ra sing paling ngerti kondisinya saat itu. Intine ngeten iki. Bahwa semua biaya nopo mawon tentang kurban niku ora entuk diambilkan uang masjid. Intine kata berikut niku, Pak. Nah, jadi kalau niatnya saat itu krentek ati panitiane niku pripun ngoten niku. Niki pas rapate lho nggih, pas rapate. Ya mis, misalnya kok, ini niatnya pembahasan surat Idul Fitri ya, niat misalkan panitiane kurban numpang, lah monggo lah, insya Allah boleh-boleh mawon. Tapi tukune plastik, kemudian peralatan semua, jangan sekali-kali pakai uang masjid. Rapatnya monggo, gitu. Lah, ini kok nggih plastiknya, napa mulai tuku bensinnya barang. Wah, aku nek akon bocah kae kudu dibensini, kudu nukokno es nih bahasane orang Solo, ya nggak boleh, ya kan? Rapatnya monggo, ajeng numpang monggo. Tapi niki wau peralatan-peralatan kemudian ongkos-ongkos jangan sekali-kali pakai uang masjid. Pun niku dadi jumhur ulama tidak diperbolehkan karena mereka memang syariatnya menika ora kita kon mbleh kurban, kita kon ngendung dhewe. Njaluk tulung karo wong liya ongkos ana. Itu nomor 1. Sing nomor pertama pertanyaane tentang orang fakir dan miskin kerjasama kali Pak RT. Nggih. Kerjasama kali Pak RT mawon RT niku ora punya data, gitu nggih. Nah, teng Indonesia niku enten RT yang paling dekat dengan mereka. Sing pentingnya ten Bapak. Fakir miskin menika kan hukumnya wajib sampai. Nggih. Kalau orang kaya menika tidak wajib sampai kepada mereka, keluarga ditawani mawon. Mboten nggih, mboten napa-napa. Lah, fakir dan miskin niku wajib sampai. Kalau kita panitia menentukan fakir dan miskin menika kesulitan, njaluk datane Pak RT. Kira-kira wargane jenengan niku kira-kira sing kelompok kategori fakir kemudian miskin sinten nggih pun ataulah ada orang minta-minta teko tenggone jenengan ngaku fakir niku ora usah diteliti omahe apik napa mboten enggak usah diteliti nggih mboten napa-napa datang ke tempat jenengan nek sampe ora enek jenengan nang nggone kampung nang nggone perumahan wong sugih kabeh ada orang minta-minta ta ngaku fakir kula niku wong fakir ya mpun jenengan taringi ora perlu digoleki wah sik tak usute sik fakir tenan pura lah, betul sah. Yeah. Masalah dia kok kemudian ngerti, oh my apik banget, sing dosa sing jalur ni kau, kong sugih kong aku fakir, grupnya sing nampak beras raskin barang ni kurang ajar, yeah. Sugih agar pas dum-duman beras raskin ngaku melarat kabeh, kok disebut orang melarat kok seneng lho Pak. Jadi kerjasama kali RT Bapak. Di Indonesia menikah, Masya Allah. Niku kuatah lah wong fakir miskin menikah. Bahkan kalau kita hidup di perumahan, kadang perumahan jajar karo kampung, ya pun lupa tenggone kampung niku wau. Kuatah Pak. Gitu. Nggih. Kono gak ada karyawan pantas sing miskin, Pak. Syariat. Iya. Lagi niku wau. Ngeten. Dianalisa kali Pak RT. Jadi sing kira-kira rasa perlu ditekoni, pe kebutuhanmu piro, kemudian penghasilanmu piro rasa ditekoni nggih. Kita menika dilihat didelok niku alaikum bintu akhir. Jadi sing ketok apa ya biasa sing ketok krungu dia ngucap, kemudian yang kita lihat kira-kira kebutuhane niku wau cukup napa mboten niku mawon ukurane. Nggih to. Ki wong iki kok ketoke kebutuhane ketoke kurang ngoten niku pun. Dadi ngeten nggih. Wong fakir sama miskin niku kat nek wong duwe sepeda motor niku apa kok termasuk wong sugih? Belum tentu. Karena sepeda motor niku kebutuhan primer, Pak. Nek zaman Rasul niku ya jarang niku kebutuhan primer. Termasuk rumah yang biasa. Jadi misalnya ngoten, wong duwe gaji 3 juta itu bisa kategorine fakir. Kategorine miskin. Ya kan? Karena dia mempunyai angsuran, beda misalnya ngaten, wah aku ora pengen tuku sepeda motor. Aku ora pengen tuku omah. Pokoknya aku pengen ku nyelengi terus. Jadi kebutuhannya dia tiap bulan niku malah turah. Gaji 1 juta tapi turah. Ada sebelahnya gajinya 2 juta. Tapi kredit mobil, kredit sepeda motor, mobil niku mboten termasuk kebutuhan pokok. Kecuali kalau orang yang tiap hari jarak jauh, misalnya kaya ustaz ngoten niku. Anu pak sepeda motor ya semplok to Pak. Nggih to nggih. Pak napa mulih pak mobil trontong ha meneng pura dadi sesuk nang Purworejo ya semplok awake to nggih. Nah, itu jadi kebutuhan primernya dia. Mobil itu kalau zaman Kanjeng Nabi ya wis kuda, unta niku. itu termasuk kebutuhan primer. Nah, tergantung dia kebutuhan. Nah, jadi karyawan, mobil itu termasuk berlebih-lebihan. Nah, sepeda motor, itu termasuk kebutuhan. Duwe gaji 2 yuto, digo tuku emas sing rego 50 yuto misale, masih kebutuhan primer. Kemudian dipotong ke, iki cicilanku 500. Tuku sepeda motor, cicilane 500. Tuku kulkas, cicilane 500. Duit entek kali 500. Padahal dia untuk biaya operasional per bulan, gue makan, gue minum dan lain-lain masih 1 juta. Dia masih kategori fakir niku, Pak. Betul lho, Pak. Jadi pong fakir dan miskin niku ketentuannya dia punya penghasilan, kemudian dia punya kebutuhan primer. Ya. Jadi kebutuhan primer itu termasuk rumah, termasuk kendaraan, itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari. Nek zaman Kanjeng Nabi niku jaran, unta, niku kabeh wong yo pengen duwe unta, pengen duwe jaran duwe unta bukan termasuk barang yang berlebih-lebihan. Ngaten nggih? Apalagi wis 5 menit teh. Mun setengah 11, Pak. Ora kroso mun sak jam lho. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bunda Rahma Jenggemolong. Ah, Bunda Rahma wis tuwek aja mbayangno. Di anggota keluarga saya semua setiap bulan kurban sudah berkorban. Yuk. Ini tinggal anak saya. Bagaimanakah kalau anak saya itu belum balik, apakah boleh dikorbankan? Dikorbani mas gitu. Aja dikorbankan. Memang belajar tata bahasa Indonesia menika yang bener sulit. Nggih, sulit. Yang bawa handphone harap dimatikan. Ngoten niku bingung ke. Sing dimatikan handphone napa sing nggawa? Yang bawa handphone harap dimatikan ngoten niku. Nyuwun ngapunten, delok rok pendek iku ora dosa lho. Halo, delok rok cekak niku dosa napa mboten? Mboten. Rok ketok lho, rok. Rok rok dicandalno lho, rok dicandalno. Delok rok ora apa-apa. Oke, delok nang toko kae ora dosa. Delok rok apa tuh aku dipenteli HPP. Delok rok pendek ora apa-apa. Lah aku nek delok nek dienggo wong lah kuwi dadi masalah. Nek ora dienggo ora apa-apa. Dicandalno kuwi ora apa-apa. Lah iki berbahasa Indonesia kudu jelas nggih, kudu jelas. Lah anak dikorbankan lah iki apa Nabi Ibrahim apa piye? Anak belum balik, kita sebagai orang tua kemudian kita korban, ngeten. Kalau kita korban untuk orang yang menjadi tanggungan kita, boleh enggak? Boleh, bahkan tidak minta izin, tidak apa-apa. Bayari zakat fitrahnya, boleh, enggak usah minta izin, enggak apa-apa. Anak saya masih tanggungan saya, istri saya masih tanggungan saya. Saya ora usah izin ora apa-apa. Ya kan? Saya kurban niatnya nggo bojo saya, boleh. Saya kurban niatnya nggo anak saya, boleh. Tapi kalau orang yang di luar tanggungan kita, kita harus izin. Ya kan? Misalkan kita punya adik wis keluarga sendiri, wis dewasa. Ya kan? Kowe tak bayari ya zakat fitrahmu. Oh iya Mas, bayar ono. Boleh, sah, tapi harus minta izin. Tapi kalau orang yang jadi tanggungan kita enggak minta izin enggak apa-apa. Anak belum balik, boleh enggak kita kurban diniatkan untuk anak kita yang belum balik? Boleh. Ya kan? Jadi niate gentenan, tahun ini saya. Niku malah lebih utama, Pak. Pahalane dihadiahno kanggo sak keluarga kabeh ya. Tahun depan diniati nggo ibuke, garwane Pak, pahalane dihadiahno kabeh sak keluarga dihadiahi pahala kabeh. Tahun depan anake sing gedhe dhewe sik. Gitu kan ngoten Pak. Terus dihadiahno pahalane untuk yang lain. Malah umpama duwite wakeh sisan Pak, korban sak keluarga pitu mbleh wedhus siji diniati wong pitu. Wah, kuwi lebih utama. Ngoten. Ya apalagi satu lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya ini dari Bu Endang di Tasikmadu. Tasikmadu karangannya ya. Ya. Biasanya kalau sebelum hari raya kurban datang di masjid saya itu gotong royong dan diambilkan buat makan-makannya itu khas masjid. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Sebelum kurban. Jadi acaranya acara kurban. Iya. Acaranya kan persiapan korbannya, enggak boleh. Pokoknya semua untuk acara korban jangan pakai uang masjid. Hati-hati. Ya kan? Itu kan acaranya untuk pertemuan, untuk gotong royong, resik-resik untuk acara korban. Jangan. Hati-hati. Pokoknya kita itu tulung ya. Uang umat menikuh hati-hati betul. Ya kan, harus amanah betul kita. Kalau memang niatnya untuk masjid ya sudah. Terus hati-hati juga panitia. Daging kurban atau bahkan zakat fitrah barang diserahno tenggone panti asuhan ngoten niku hati-hati. Ya. Zakat mal itu zakat mal zakat fitrah untuk pondok pesantren enggak boleh. Zakat mal zakat fitrah itu wajib harus kepada orang. Ya, untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk fisabilillah, ya kan? Fisabilillah kalau zaman sekarang itu kalau pendapat para ulama-ulama kita sudah tidak ada. Jadi umpama ustaz ana kiai ning nggon kampungku napa zakat fitrah? Maaf, jumhur ulama tidak boleh. Walaupun ada kil, kalau kita belajar ilmu fikih, kil itu pendapat sebagian kecil dari ulama. Itu memperbolehkan bahwa ustadz itu termasuk fisabilillah. Ada yang seperti itu, tapi bukan pendapat yang muktamad. Muktamad itu jumhur. Nah, jumhur ustadz itu enggak boleh, ya kan? Ustadz tumpahnya mobil kok nopo zakat fitrah, nopo zakat mal, itu tidak boleh. Kalau ada jenengan kok ngerti, ono ustadz kok gelem nompo, monggo silahkan. Memang ada pendapat, tapi kil, kecil, ya, yang memperbolehkan. Jadi ustadz masuk fisabilillah, monggo. Ya kan, itu pendapat itu, kalau tanya kepada saya, tanya kepada habaib, gak dipakai. Bahkan Habib Taufik Pasuruan itu tegas, ono ustadz kok nompo zakat mal padahal dia kaya, haram, tidak boleh. Nah, termasuk nanti pembagian daging kurban itu harus hati-hati betul. Ya, itu saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Bahas pertanyaan tuh 2 jam, 3 jam enggak selesai, Pak. Nanti saya minta kritikan dari teman-teman pengurus Al-Hidayah. Kajian tanya jawab seperti ini cocok apa enggak? Kalau cocok ya nanti pertemuan di beberapa tempat yang lain ku tanya jawab mawon. Apalagi nanti ini malah penak rasanya penobahan saka ngomah. Sangge to nggih. Wong kula niku di live siarkan langsung radio Al-Hidayah itu 1 bulan 5 kali. Temane kudu 5 bahan terus bergantian. Enake mubalek-mubalek sing nang dindi ngoten niku lho penak. Di satu tema, wah iso tekan dindi ngoten niku penak. Lah nek Al-Hidayah mboten iki siarke langsung terus temane padha aku diunak-unake jamaah. Nah nggih. Nah, panjenengan ya melu temane padha. Nah itu konsepnya sekali lagi saya tekankan, pokoknya ayo kita sebagai orang Islam, sebagai panitia, kita belajar fikih yang benar supaya apa yang kita lakukan menika bener. Jangan pernah bermusyawarah, ya kan? Dan dalam musyawarah tersebut diambil sebuah hukum, hukumnya cuma dasare ben goro-goro maslahah, goro-goro manfaat. Goro-goro manfaat itu boleh asalkan orang langgar syariat. Nek niku tok, Pak. Goro-goro manfaat boleh asalkan aja nglanggar syariat. Pun niku. Lah kaya kulit niku dindum ngoten niku masalah nglanggar syariat niku mawon. Syariatnya panitia bagi sudah selesai. Lah kemudian ustaz, kulite iki nek dindum ora enek apa namanya? Terus dadi kan ora manfaat ngeten. Kulit menika jenengan serahno kepada orang paling fakir, muadzin lah atau nopo. Lah orang fakir menerima kulit menika kepemilikannya mutlak. Kepemilikan mutlak niku pripun? Dijual boleh, dienggo dhewe boleh, bahkan bahasa kasare. Nggih, bahasa kasare niku arep dicemplungno kalimon itu. Kepemilikannya mutlak niku kalau orang fakir, orang miskin menerima daging atau kulit kurban. Tapi kalau orang kaya menerima daging kurban, kepemilikannya hanya sebatas untuk dimakan dan disedekahkan. Global ini, kalau orang kaya menerima daging kurban, kepemilikannya hanya dalam dua hal. Dimakan sendiri sama disedekahkan. Tunggu jamu tamu, boleh. Orang yang menyembelih dan keluarganya, kepemilikannya hanya untuk dua hal. Dienggo makan dirinya dan keluarga, dan untuk jamu tamu. Wong sugih nampa daging kurban kok didol, duitnya haram, tidak boleh. Tapi kalau orang fakir dan orang miskin, kepemilikannya mutlak. Wong fakir kok entuk kulit sapi 5, boleh enggak? Boleh. Terusan kulitnya sapi didol, terus kemudian duitnya dikantongi, sah. Duitnya halal. Kemudian wong fakir niku wau, nampa duit akeh, wah nampa duit 500.000. Ya kan, wah. Ini kok panitiane apian karo aku. Tak tukono daging. Dagingnya kemudian tak terke. Sadati sate. Nenggone panitia. Halal. orang miskin niku wau dapat pahala sedekah. Jadi dia mendapatkan bagian daging sakulit sapi siji, daging misalnya 5 kilo, niku kepemilikannya mutlak, dijual, duitnya dienggo sedekah, duitnya dicemplung nang kas masjid, boleh. Tapi posisinya panitia kan pun bagi, Pak. Jadi bagi diberikan orang miskin. Orang miskin sudah dapat jadi haknya dia, mau didol, duitnya dienggo napa boleh. Duitnya dienggo traktir, dienggo tuku rokok ento. Rokok niku halal. Nenek saya ngomong rokok haram atau ngaji fikih, walaupun keluar rokok. Jadi, wah alasannya kan itu membawa mudarat Ustaz. Mudaratnya kapan? Loh itu kan lewat penelitian, orang kalau rokok 5 tahun kena paru-paru. Dalam ilmu fikih, efek yang lama ini pun mboten dihukumi. Nek wong efeknya lama dihukumi, jenengan mangan durian haram, mangan sate kambing haram, kan efeknya lama-lama sate kambing iso darah tinggi. Ayo, nggih mboten. Lama-lama mangan durian iso stroke. Lho mboten nenten nek ngoten dak abe dadi haram, mangan supermi haram. Niku diteliti tenggone napa jenenge Jawa Pos, Solo Pos, wong sing kebiasaan dari kecil makan supermi, niku nanti IQ-nya turun-turun, marake dadi goblok. Lho niku saestu lho Pak, karena mengandung bahan pengawet yang tingkatan pun dahsyat luar biasa. Lah kok ora kabeh dadi haram? Sebab kabeh niku efeke niku nek dipangan terus-menerus efeke dadi nggo mudharat. Nah, fikih niku mboten ngoten niku. Lah nek kula pas rokok kok langsung menggu. Lho, ngoten niku njenengan. Jenengan wis ngerti penek batuk alergi misale, alergi tentang rokok. Begitu pun wah langsung gak ada nemu dorot saat itu juga, itu baru namanya haram. Jenengan wis ngerti darah tingginya gede banget. Wis ngerti tinggi banget kok, gede banget. Tinggi luar biasa. Wis diwanti-wanti ke dokter, ampun dahar sate, Pak. Ampun dahar duren, Pak. Jenengan nek dahar duren mengki geblak, Pak. Loh, pun ngerti wis divonis dokter, nekat, Pak. Nah, niku jadi haram. Niku namanya mendolimi diri sendiri. Lah ngoten lho nggih. Jelas sampe dereng? Jelas. Pak kok kita enten sing dereng jelas tunggal napa? Nggih. Nggih. Dadi menawi sing dodol panitia, kok niku mboten jenenge jenengan to, Pak. Ku sak Polokarto masjid yang ngono kuwi kabeh, Pak. Kula niku ngerti ya, Pak. Dadi kulitnya dikelompokno terus kemudian didol, didol ditukokno daging. Nek sing ngedol panitia, panitiane dosa. Jenengan mengke diskusi tenggon mriku, Pak. Teng mriku diskusi. Niki mboten entuk nek panjenengan mengke perlu tulisan buletin mang rawuh tenggone Butik Al-Hidayah, tulisan saya nanti hukumnya dirujuk dari kitab apa niku enten kabeh jenengan tunjukno. Nek isih ngeyel aja mbleh kurban ning kono. Ganti masjid. Lho ngoten lho nggih. Nek isih ngeyel ganti masjid, Pak. Nyuwun ngapunten sebab napa? Nyuwun ngapunten jenengan nang tekoni. Jenengan kok ngomong entuk? Ngomongin itu kulit didol oleh panitia itu jangan mang tekon. Niku rujukannya saking kitab nopo. Pun ngoten niku mawon. Yang berfatwa ulamanya siapa? Kalau kita tegas, yang berfatwa siapa? Imam Syafi'i, dan ada di semua kitab Syafi'iyah. Kitab-kitab Syafi'iyah itu ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Imam Taqiyuddin, kitab pun namanya pun Kifayatul Akhyar, Abu Suja, kitab pun namanya pun Takrib. Lho ngoten niku kan enten kabeh, Pak. Niku enten teng kitab Al-Ngawuriyah niku mawon. Liane Al Ngawuriyah mboten enten. Sing wis jenenge Syekh Samidi. Dadi jenengan sampaikan, Pak, niku carane ampun kulit langsung didol karo panitia, langsung ditukarke panitia mboten angsal. Lah carane pripun? Diparingke kepada orang miskin, tapi enggak boleh ada perjanjian. Iki tak kekno kowe ya, ning kowe kudu mbok dol. Ah, itu enggak boleh. Ya, kita kena kowe niku kudu mbok dadekno daging, dagingnya kudu mbok sedakohno, sama saja enggak boleh. Padha kawin-kawin mut'ah, kawin kontrak. Kawin kontrak, kowe tak nikah ya 3 sasi. Tidak sah itu pernikahannya. Padha karo jenengan salat, aku salat engko nek nampa telepon saka Ustaz Joni tak batalno. Salate tidak sah. Lho, ngoten nggih. Gantungno ngoten iku pun mboten tok kabeh. Carane kan gampang. Wong lanang pengen nikah ora usah kawin kontrak, ora cocok dicerai entuk. Nek ora usah ditentokno, ditakyen, tak nikah ya 3 sasi. Wah, niku teng Bogor kan kathah, kok tak nikah ya sesasi, kawin kontrak. Lah kuwi apa bedane karo demenan? Oh, kuwi tegas niku, alusnal jamaah haram kawin mut'ah. Padha karo zina. Nah, niku wae nggih ngoten. Carane iki tekan kono barang ngopo? sebab musim panas pak, musim panas seperti ini di Mekah orang haji panas sana sampai 45 derajat Celsius. Nah itu orang-orang Syiah kalau musim panas dolungo neng puncak Bogor neng kono BTS do alih profesi dadi kawin kontrak. Islanah rasa ngrungokno, ragate larang, ragate larang. Jadi corone diberikan kepada orang fakir, orang miskin, tapi rasa nganggu ijab kabul, iki engko kudu mbok ijolno kulit apa daging, gak boleh. Lah nanti nek pun padha jamaah al-hidayah, rak pun ngerti to, Pak. Ah, ngerti wis. Aku tak dol, terus kemudian tak tukokno daging, daginge tak sedekahno. Lho, niku sah. Jadi wong nikah karo wong zina, bedane nek temen ijab kabule to, Pak. Angge to nggih, ijab kabulnya bener, nikahe sah. Ora ngoten niku to. Lho, nggih wong nikah karo wong demenan iki padha ngotene, Pak. Tapi siji dosa, sing siji ento ganjaran. Lho, niki mboten kasar nyuwun ngapunten nggih. Jenengan ben ngerti lho, Islam itu ijab kabul itu super penting. Nggih. Kredit niku iso haram, iso halal, tergantung ijab kabulnya. Bank syariah barang niku lho, Pak. Secara teori niku bungane lebih mahal. Tapi karena ijab kabulnya bener, hukumnya dadi halal. Ngoten nggih. Insyaallah dadi nanti ditotolah takmir masjid diundang. Nek perlu ngundang nanti panjenengan ngundang ke al-hidayah, kita kirimi Ustaz Fikih kalau mau ngaji fikih kurban tuntas sak dalil-dalilnya digawake kitab sakake-akeh kula stok Ustaz kathah nanti kita kirimi. Nek mboten kula, nek kula undang ya rontok suwe. Ngoten nggih. Insyaallah demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan, bahkan ada ustaz kita Bapak di daerah Polokarto nanti menghubungi Pak Mustaqim. Jika di masjid panjenengan mau diadakan kajian fikih kurban atau fikih yang lain, permasalahan-permasalahan ada, menghubungi Pak Mustaqim. Bahkan kalau ada di Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bondosari, Kecamatan Mojolaban mau buka cabang Al-Hidayah di masjid panjenengan, ada kajian fikih 2 minggu sekali, mohon menghubungi Pak Mustaqim, nanti kita kirim ustaz dari Al-Hidayah. Wabeh kitab gundul iso maca kitab gundul kabeh nek Ustaz Al-Hidayah. Semua pada saat ngaji ada rujukan kitab-kitab ulama-ulama salaf kita. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladho. Fatub alaina taubah taksilu kula haubah wastur lana al-arati wa aminir ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa syairil buku barjan jalinnya yang sembuh di diwetan wal muslimina ajma'a minar rabbi isma' fadlan wajudan manna lam biktisabin minna bil mustafa rasulina dhabikun isuli sallahu wa sallam rabbi alaihi وعليه وسام بإعدادات والحمد لله في البدء والتناهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Kriya Al-Hidayah Lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno 38 Solo Baru 87,6 Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Telah kita ikuti pengajian akbar berzikir dan bersolawat bersama Majelis Al-Hidayah dan juga Gerakan Pemuda atau Garda Al-Hidayah dengan Habib Muhammad Syafi'i bin Idrus Al-Idrus dan juga Ustadz Haji Sony Parsono yang dilaksanakan di Kelurahan Jatisobo Polokarto Sukoharjo. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Sony Parsono dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan setiap apapun ilmu yang diberikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat beristirahat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezekinya atas kita semua dan tetap menghidupkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Semoga tidur yang nyenyak dan semoga juga esok bangun dengan semangat yang baru, perjuangan yang baru dan juga langkah hidup yang baru yang penuh dengan semangat dan juga keceriaan. Sahabat Alfian dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan seluruh pendengar setia Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semoga kasih sayang Allah senantiasa mengalir dalam hidup kita dan juga keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب الله رسول الله إمام المرسلين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترى بي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على فيك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حالي فيك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حالي فيك خير خلق خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dari Gria Al-Hidayah lantai 3 Jalan Insinyur Soekarno 38 Solo Baru 87,6 Al-Hidayah Media Dakwah Menjalin Ukhuwah.